tepian tubuhku. Dua duri neraka harus ditelan, pahit terasa menusuk pedih sampai ke hati. Permainan dunia yang penuh tipu daya, ternyata sang cinta tak selamanya tak kejar.